Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu ini yang mana kita sedang membahas tentang uzur-uzur yang mana dengannya seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Kita telah membacakan uzur yang pertama. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita sedikit memasuki uzur yang kedua yang disebutkan di sini. Qala al-mudafi' ahad al-akhbathaini. Al-mudafi'u ahad al-akhbathaini au man bihadrati ta'amin muhtajin ilaihi. Li hadithi Aisyah marfu'an la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathaini. Pada poin yang kedua ini ada dua uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama adalah menahan buang hajat, baik itu BAK atau BAB, dan masuk dalam kategori ini menahan buang angin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man bihadrati ta'amin muhtajin ilaihi. Seseorang yang telah terhidangkan di hadapannya makanan dan dia butuh kepada makanan tersebut, menginginkan makanan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi di sini ada kait yang perlu digarisbawahi, yaitu muhtajin ilaihi, dia membutuhkan makanan tersebut dan dia juga menginginkan makanan tersebut. Tidak setiap seseorang mendapati makanan terhidangkan sementara dia tidak menginginkan makanan tersebut dan juga tidak butuh, barakallahu fikum, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak memiliki uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwa al-akhbathain di sini adalah menahan buang hajat, baik itu BAK atau BAB. Barakallahu fikum, dan masuk dalam kategorinya juga menahan buang angin. Kenapa syariat membolehkan seseorang untuk meninggalkan jamaah dalam keadaan seperti ini, meninggalkan sholat jamaah dalam keadaan seperti ini? Barakallahu fikum. Alasannya adalah ketika seseorang menahan hal demikian, begitu pula dengan terhidangkan makanan dan juga dalam keadaan dia menghendaki dan menginginkan makanan tersebut, akan menjadikan pikiran dan hatinya terganggu, sehingga hal ini akan mengganggu kekhusyukan dia di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Perkara inti di dalam ibadah, inti dari ibadah merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan, yang terkait dengan ibadah itu sendiri, kewajiban yang terkait pada ibadah itu sendiri atau di dalam ibadah itu sendiri. Beda dengan sholat jamaah, melakukannya secara berjamaah itu adalah kewajiban, akan tetapi di luar dari ibadah itu sendiri. Nah, di luar dari ibadah itu sendiri. Maka dalam hal ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mahiyatus shalah, inti dari ibadah itu, atau barakallahu fikum, zat dari ibadah itu sendiri, kewajiban yang terkait dengan zat ibadah itu sendiri harus lebih kita utamakan dibandingkan kewajiban yang terkait di luar ibadah tersebut. Dan juga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, menahan buang hajat padanya terdapat barakallahu fikum dharar, terdapat mafsadah barakallahu fikum yang bisa diterima oleh badan kita, sehingga ketika seseorang mengeluarkannya maka dia akan mendapatkan sebuah kenyamanan, dan apabila dia menahannya maka ini akan menyelisihi tabiat dia, khuluq barakallahu fikum khalqiyah dia sebagai seorang manusia, yang mana di atas itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya barakallahu fikum. Dalilnya di sini disebutkan la salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbasaini. Tidak ada salat bagi orang yang telah dihidangkan padanya makanan, dan juga tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan dua buang hajat ini. Alasannya bagaimana? Barakallahu fikum. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika dia lebih mendahulukan salat dalam keadaan dia menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, maka hatinya akan terganggu, kekhusyukan dia terganggu, sehingga ini akan mengurangi barakallahu fikum kesempurnaan ibadah salat dia. Kemudian yang ketiga, man lahu dha'iun yarjuhu aw yakhafa aw yakhafu dhi'a malihi aw qutihi aw dararan fihi li hadits Ibnu Abbas marfu'an man sami'a an-nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu famal udhru ya Rasulullah qala khawfun aw maradun lam yakbalillahu minhu as-salata allati shalla. Barang siapa yang memiliki suatu barang, ada barang yang dia harapkan atau yang dia khawatirkan kehilangannya, atau bahan makanan yang dia khawatirkan padanya berupa kehilangan atau kerusakan, barakallahu fikum, maka orang seperti ini boleh untuk meninggalkan jamaah. Li hadits Ibnu Abbas marfu'an. Tentunya ikhwani fiddin, khawatir seperti ini bukan hanya sebatas was-was. Karena memang betul-betul dia mengkhawatirkan. Dan terbukti pada beberapa kejadian atau bahkan sering kejadian, naam, kalau dia meninggalkan barang tersebut, barangnya hilang atau barangnya rusak dan hal-hal yang dia khawatirkan lainnya, yakni kekhawatiran yang beralasan, bukan hanya sebatas was-was yang berlebih-lebihan. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas marfu'an. Nabi mengatakan man sami'a nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak ada yang menghalangi dia, uzur apapun, tidak ada yang menghalangi dia uzur syar'i apapun untuk menghadiri, menjawab panggilan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang dia laksanakan. Maksudnya wajib untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Apabila dia meninggalkan sholat jamaah di masjid, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk melakukan jamaah di masjid, maka Allah tidak akan menerima sholat yang dia laksanakan. Barakallahu fikum. Dan Nabi ditanya, uzur apa itu wahai Rasul yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan jamaah? Qala khaufun aw maradun, yaitu rasa takut, kekhawatiran, baik terhadap jiwanya, barangnya, hartanya. Kalau hanya sebatas barang sepele, sendal jepit misalnya, ini gak masuk dalam kategori. Barakallahu fikum. Sesuatu barang yang berharga tentunya, yang berharga. Sampai-sampai di sini disebutkan seperti makanan pokoknya, persediaan makanannya. Naam, au maradun. Yang kedua adalah uzur sakit. Inilah uzur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seseorang boleh untuk meninggalkan salat jamaah. Wa kadza kullu khaifin ala nafsihi aw malihi aw ahlihi wa waladihi. Begitu pula setiap orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, fa innahu yu'dzaru bi tarkil jamaah. Maka orang seperti ini mendapatkan uzur untuk meninggalkan salat jamaah. Fa innal khaufa uzrun, karena rasa takut, kekhawatiran merupakan salah satu uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat jamaah. Barakallahu fikum. Seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu rasa takut atau khawatir yang beralasan, bukan hanya sebatas was-was. Naam. Kenapa demikian? Kenapa rasa takut atau khawatir terhadap diri, barang, dan yang semisalnya? Naam. Menjadi sebuah alasan atau uzur bagi seseorang untuk boleh meninggalkan jamaah. Sama seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Karena dengan rasa khawatir dan takut tersebut, itu akan mengganggu pikiran seseorang. Akan mengganggu pikiran seseorang. Barakallahu fikum. Naam, sehingga akan berdampak terganggu pula kekhusyukan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka al-afdal dan boleh bagi dia untuk meninggalkan salat jamaah dalam keadaan seperti ini. Yang keempat, husulul adza bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin aw rihin baridatin syadidatin bilailatin mudlimatin. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan, barakallahu fikum, sebuah kerugian atau gangguan dengan sebab hujan, lumpur, salju, atau barakallahu fikum es nam yang sudah membeku. Aurihin baridatin, atau angin yang dingin, yang kencang pada malam hari yang gelap. Barakallahu fikum. Maka apabila dia mendapatkan gangguan berupa hal yang disebutkan seperti dia di sini, al-adha, dia mendapatkan gangguan dari hal-hal seperti ini, mulai dari matar, hujan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hujan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan jamaah adalah hujan yang kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berangkat ke masjid, menyebabkan pakaiannya atau baju yang dia kenakan basah. Nah, ini adza yang dia ras, gangguan yang dia dapatkan ketika terjadinya hujan. Barakallahu fikum. Yaitu kalau seandainya dia memaksakan untuk keluar ke masjid, maka pakaiannya basah. Ini adza. Maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Kalau hanya sebatas hujan yang ringan, sedikit, ya kalaupun basah, paling hanya basah-basah sedikit, kena rintik-rintik atau gerimis-gerimisnya, barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak masuk dalam kategori uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat jamaah. Wawahlin, lumpur. Beda kalau zaman sekarang jalan sudah penuh dengan aspal. Zaman dahulu, barakallahu fikum, jalan-jalan. Ketika terjadi hujan, maka jalan-jalan tersebut, barakallahu fikum, akan berlumpur. Walaupun hujan sudah reda, tapi lumpurnya masih tersisa. Sehingga hal seperti ini, ketika dia memaksakan diri untuk berangkat keluar melaksanakan sholat berjamaah, dia mendapatkan adha, gangguan berupa lumpur tersebut. Pakaian dia, badan dia, jalan yang susah dan licin, barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat jamaah. Akan tetapi beda pada zaman sekarang, jalan-jalan semuanya sudah di aspal, di paving atau dicor, barakallahu fikum, sehingga alasan wahlin ini sudah tidak ada lagi, kecuali di beberapa tempat. Wasal jin wajalidin, sama ya, hujan salju. Aurihin baridatin syadidatin, atau angin yang dingin yang sangat kencang. Walhamdulillah di negeri kita ini tidak ada sampai seperti ini. Angin yang sangat dingin sekali, barakallahu fikum, yang sangat memberatkan bagi seseorang untuk keluar rumah, terkhusus pada malam hari. Nah, namun di beberapa tempat, pada beberapa musim, nah, terjadi hal demikian, angin yang kencang dan bahkan sangat dingin, barakallahu fikum, sehingga berat dan adanya masyakkah, rasa berat untuk keluar menghadiri sholat jamaah. Maka yang seperti ini merupakan uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat jamaah. Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul mu'adzina idza kanat lailatan baridatan dzata matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin ketika suatu malam yang dingin, malam yang dingin disertai dengan hujan, beliau memerintahkan muadzin untuk mengucapkan ala sallu fir rihal. 6. Salatlah kalian di rumah-rumah. 6. Ala sallu fir rihal. Salatlah kalian di rumah-rumah. Di dalam lafaz-lafaz azan, barakallahu fikum, Nabi memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan dengan tambahan, dalam keadaan ketika hujan, barakallahu fikum, yang deras, Nabi memerintahkan kepada muadzin untuk mengumandangkan di sela-sela lafaz-lafaz azan tersebut, ala sallu fir rihal, atau sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, dalam banyak lafaz disebutkan. Salatlah kalian di rumah-rumah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, barakallahu fikum. Alasannya pada poin yang keempat ini sebabnya sama, yakni husulul masyakkah. Husulul masyakkah awil adza, dia mendapatkan gangguan dan rasa berat untuk menghadiri sholat jamaah berupa hujan, naam, lumpur, hujan salju, angin yang dingin, barakallahu fikum, sehingga dengan adanya masyakkah ini, karena di dalam sebuah kaidah disebutkan al-masyakkatu tajlibut taisir, sebuah masyakkah di dalam sebuah ibadah, apabila di dalam sebuah ibadah kita mendapatkan masyakkah untuk mengamalkannya dengan kaifiah tertentu, maka di situ ada cara untuk melakukannya dengan cara yang mudah, diharuskan untuk dipermudah, barakallahu fikum. Seperti dalam keadaan seperti ini kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang disebutkan, di sana ada masyakkah, ada adza, Maka apabila kita mendapatkan masyaqqah tersebut, maka di sana ada taisir, ada barakallahu fikum tasyri', syariat berupa taisir, kemudahan. Seseorang apabila dia mendapatkan masyaqqah berdiri melaksanakan sholat, maka di sana ada taisir, yaitu boleh bagi dia untuk duduk atau berbaring. Kemudian yang kedua, yang kelima, husulul masyaqqah bi tatwilil imam, lianna rajulan sallama mu'adin thumma farada fa shalla wahdahu lamma tawwala mu'ad falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Barakallahu fikum. Didapatinya masyaqqah, rasa berat ketika menghadiri sholat berjamaah dengan panjangnya bacaan imam yang melebihi sunnah. Nah, panjangnya bacaan imam, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan, zaidan anis sunnah, panjang yang lebih dari sunnah. Nah, panjang yang lebih dari sunnah. Barakallahu fikum. Lianna rajulan shalla ma'a Mu'ad, dikarenakan ada seseorang sholat bersama Mu'ad, kemudian ketika Mu'ad membaca bacaan yang panjang, kemudian dia keluar dari jamaah tersebut, fasalla wahdahu, dan dia sholat sendiri ketika Mu'ad memanjangkan bacaan tersebut, dan Nabi tidak mengingkarinya ketika dikhabarkan kepada beliau. Nabi tidak mengingkari orang tersebut ketika Nabi dikabarkan tentang kejadian tersebut, yakni ketika Mu'ad membaca bacaan yang panjang, kemudian ada seseorang keluar dari jamaah, barakallahu fikum, dan dia sholat sendiri, dan ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, Nabi tidak mengingkari dan menegur orang tersebut, dan bahkan justru Nabi SAW mencela perbuatan Mu'ad bin Jabal. Nabi mencela perbuatan Mu'ad bin Jabal, dicela oleh Nabi SAW, jangan sampai kamu menjadi penghalang dari sebuah kebaikan. Nah, gara-gara engkau memanjangkan bacaan, barakallahu fikum, ada sebagian jamaah atau makmum yang meninggalkan sholat jamaah, sehingga dia terhalang dari jamaah, keutamaan jamaah tersebut, akibat dari perbuatan kamu. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi kalau seandainya dia mendapati masjid yang lain, barakallahu fikum, yang bacaannya lebih standar, maka wajib bagi dia untuk sholat di masjid tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan pembahasan yang terkait juga, hal yu'zaru bi sur'atil imam, apakah seseorang mendapatkan uzur untuk meninggalkan jamaah dikarenakan imamnya terlalu cepat. Kebalikannya, yang tadi imamnya kepanjangan, ini kalau seandainya imamnya kecepatan. Al-jawab, qala anna hadha min babin aula an yakuna udhran min tatwilil imam, bahwa hal ini lebih utama lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan jamaah daripada alasan karena panjangnya bacaan imam. Ini lebih uzur lagi, lebih menjadi sebuah alasan lagi untuk meninggalkan sholat jamaah daripada barakallahu fikum panjangnya bacaan imam. Fa idza kana imamul masjid yusri'u isra'an la yatamakkanu bihil insan min fi'lil wajib fa innahu ma'zurun bitarkil jamaah fi hadzal masjid. Apabila seseorang imam masjid melakukan gerakan secara cepat di dalam sholatnya, sehingga ada sebagian makmum tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan hal-hal yang wajib di dalam sholat tersebut, fa'innahu ma'zurun bi'tarkil jama'ah, maka orang seperti ini mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat jama'ah pada masjid tersebut. Catatannya, dia mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah pada masjid tersebut. Lakin, akan tetapi, in wujida masjidun akhar tuqamu fihi al-jama'atu wajabat alaihi al-jama'atu fil masjid tsani. Akan tetapi kalau seandainya dia mendapati masjid lain, barakallahu fikum, yang ditegakkan juga pada masjid tersebut salat jamaah, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan salat jamaah di masjid yang kedua tersebut, barakallahu fikum, yang dia rasa bahwa imamnya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu panjang di dalam melaksanakan salat berjamaah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, khaufu fawatir rifqah fis safar. Khawatir atau takut ketinggalan teman, ditinggal oleh teman safar, atau ketinggalan kereta, pesawat, bis, barakallahu fikum, masuk di dalamnya, di dalam safar. Nah, lima fi dzalika min syighali qalbihi idzan tadhara al-jama'ah aw dakhala fiha makhafata diya'in wa fawati rifqatihi aw rafaqatihi. Kekhawatiran ditinggal oleh teman safarnya atau ketinggalan kereta, pesawat, bis, barakallahu fikum. Kenapa hal ini menjadi sebuah udzur untuk meninggalkan sholat jamaah? Karena kalau seandainya dia na'am tetap mengutamakan sholat berjamaah, maka hal ini akan mengganggu pikiran dia, hati dia, barakallahu fikum, ketika dia menunggu jamaah atau masuk pada sholat jamaah. Sehingga oleh karena itu, apabila mendapati keadaan seperti ini, yang mana dia mengkhawatirkan dia ditinggal oleh teman safarnya, ditinggal kereta, pesawat, dan yang lainnya, maka hal ini merupakan sebuah udzur bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Tentunya seseorang yang na'am, yang akil, bisa barakallahu fikum mempersiapkan segala hal di dalam safarnya. Na'am, jadwal-jadwal, sehingga diupayakan ketika dia memesan tiket diperhatikan jadwal-jadwal sehingga tidak mengganggu sholat jamaah dia. La ifrat wa la tafrit, tidak kita berlebih-lebihan dan juga kita tidak terlalu menyepelekan syariat ini. Yang ketujuh, jadi alasan yang keenam ini adalah insyighalul qalb, barakallahu fikum, terganggunya pikiran sehingga ini akan mengganggu kekhusyukan dia di dalam sholat. Yang ketujuh, al khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu kan yakuna qaribuhu fi siyaqil maut wa ahabba an yakuna ma'ahu yulakkinuhu asyhadata wa nahwa dhalik fayu'dzar bitarkil jama'ati li ajli dhalik. Adanya kekhawatiran dengan meninggalnya salah satu dari kerabatnya, dia khawatir salah satu dari kerabatnya meninggal dalam keadaan dia tidak ada di tempat, sehingga dia tidak bisa mentalkin atau memberikan nasihat-nasihat sebelum, barakallahu fikum, kerabat atau saudaranya itu meninggal. Kaan yakuna qaribuhu fi siyaqil maut, misalnya salah seorang dari kerabatnya dalam keadaan siyaqul maut, sakit menjelang meninggal. Wa ahabba an yakuna ma'ahu, dan dia ingin selalu bersama menemani kerabatnya tersebut untuk mentalkinkan syahadah, untuk mentalkinkan syahadah atau menyampaikan hal-hal lain berupa nasihat untuk dia bertaubat dan seterusnya. Fayu'adzar bitarkil jama'ah li ajli dhalik, sehingga dia mendapatkan alasan uzur untuk meninggalkan jamaah dikarenakan demikian. Sebabnya bagaimana? Sebabnya adalah sama dengan yang di atas, insyghalul qalb. Karena kalau seandainya dia memaksakan diri untuk sholat berjamaah, maka pikiran dan hati dia terganggu. Pikiran dan hati dia terganggu, barakallahu fikum, sehingga hal ini akan merusak kekhusyukan dia di dalam ibadah sholat. Barakallahu fikum. Yang ke-8, mulazamatu gharimin lahu. Dia dicari-cari oleh tukang tagih hutang. Apa istilahnya? Hah? Tuh, ada. Nah, dicari-cari oleh tukang tagih hutang, wala syai'a ma'ahu yaqdihi, dan dia tidak punya uang untuk melunasi hutang tersebut. Nah, barakallahu fikum, dan selalu diintai dan dicari, dan bahkan enam tukang tagih tersebut sudah menyewa orang untuk mencelakakan dia kalau enggak bayar. Barakallahu fikum, bisa sampai seperti itu. Dicari-cari dan ditagih-tagih ini merupakan, barakallahu fikum, akan berpengaruh kepada mental dan pikiran, sehingga mengganggu kekhusyukan dia di dalam sholat. Ketika dia sholat berjamaah, jangan-jangan di belakang saya itu ada orangnya, barakallahu fikum. Nah, nanti barakallahu fikum, naam, selesai sholat saya ini nanti dijegat ini di depan pintu, dan seterusnya. Falahu tarkul jamaah lima yalhaquhu minal adhiyah bi mutalabatil gharim. Boleh bagi dia untuk meninggalkan jamaah, naam, dikarenakan dia mendapatkan gangguan karena ditagih-tagih dan dicari terus oleh al-gharim, orang yang memberikan piutang kepadanya. Wa mulazamatuhu wa iyahu, dan terus diintai oleh orang tersebut. Alasannya bagaimana? Kembali ke atas tadi, insyghalul qalb. Barakallahu fikum, hati dia terganggu sehingga akan mengganggu kekhusyukan dia di dalam sholat tersebut. Dan tentunya ikhwan fillah, dia uzur seperti ini, naam, ketika dia memang sudah tidak punya uang untuk melunasi hutang tersebut. Beda halnya kalau seandainya dia punya uang dan dia sengaja menahan-nahan terus hutang tersebut, maka dia tidak mendapatkan uzur untuk meninggalkan jamaah. Justru dia mendapatkan dua dosa dalam hal ini. Yang pertama adalah dia meninggalkan jamaah tanpa uzur, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, dia menzalimi saudaranya. Menzalimi saudaranya. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan matalul ghani itsmun, menahan harta dari orang yang punya, barakallahu fikum, ini merupakan dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah hutang, naam, merupakan sebuah masalah yang, barakallahu fikum, banyak terjadi. Walaupun pada dasarnya berhutang itu hukumnya boleh, dibolehkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu, apabila kalian berhutang, naam, maka tulislah waktunya, ajalnya sampai mana, tanggalnya sampai mana, barakallahu fikum. Dan juga Nabi sendiri pernah berhutang sehingga beliau menggadaikan pada hutang tersebut baju zirahnya atau baju besinya, barakallahu fikum, dan bahkan kepada seorang Yahudi. Naam, namun walaupun demikian, membiasakan diri untuk berhutang, terus berhutang, merupakan suatu sifat yang sangat tercela. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, supaya berlindung, supaya terlindungi dari hutang. Di dalam salah satu doanya pada lafadznya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Dan bahkan diriwayatkan di dalam sebuah riwayat, ma aktsaru ma tasta'idu minal maghram. Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sering engkau berlindung dari hutang. Nabi sering berlindung supaya jangan sampai berhutang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ma aktsaru ma tasta'idu minal maghram, betapa sering engkau berlindung dari hutang. Beliau menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, orang yang biasa berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta. Naam, hadza amrun musyahad, sebuah realita. Jika dia berjanji maka dia akan mengingkari. Ntar bulan 6 nanti tanggal muda, barakallahu fikum, ntar dan ntar, barakallahu fikum, hal ini biasa. Naam, dan masih banyak lagi mafsadah dari perbuatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tidak mau mensolati orang-orang yang berhutang. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menangguhkan keutamaan berupa ampunan bagi asy-syahid. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa asy-syahid, orang yang meninggal asy-syahid fi sabilillah barakallahu fikum, kecuali hutang. Karena hutang ini adalah ikatannya terkait dengan al-adami, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu kita harus banyak memohon kepada Allah dan juga sama-sama kita saling mewasiatkan dan menasihatkan, jangan membiasakan diri untuk berhutang. Barakallahu fikum. Apalagi sampai dia berhutang kepada naam lembaga-lembaga ribawi yang justru akan tambah menyusahkan dia fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Dan juga kalau antum terpaksa harus berhutang, maka niatkan ketika berhutang itu, niatkan dengan hati yang jujur untuk segera melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah dijanjikan. Nah, kalau sudah berjanji diupayakan dan diusahakan. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang berhutang memang niatnya enggak ingin mengembalikan. Ini merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu wa man akhadha yuridu itslafaha, aslafahu Allah." Barang siapa yang meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan tidak ingin membayarnya, niat memang enggak ingin bayar, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya. Maksudnya enggak barokah harta tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini beberapa nasihat yang bisa kita sampaikan pada majelis ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.